Fitria, Fitria, anakku sayang, marilah cepat menyambut ibu datang. Lihatlah ini oleh-oleh dariku, sebuah bola balon berwarna biru. Sungguh senang rupanya kau intanku, menerima hadiah dari ibumu. Oh Fitria, Fitria, sambil tertawa memegang bola, lalu dilemparnya hingga ke kolong meja. Tiada terduga seekor kucing telah menerkam bola yang biru, dicakar hingga pecah. Fitria menangis, diamlah diam intan, jangan menangis, nanti ibu pukul kucing nakal itu, biar ia tiada mengganggu lagi. Oh sungguh kasihan Fitria ku sayang. Oh Fitria, Fitria ku diamlah. Lemparnya hingga ke kolong meja. Tiada terduga seekor kucing telah menerkam bola yang biru, dicakar hingga pecah. Fitria menangis, diamlah diam intan, jangan menangis, nanti ibu pukul kucing nakal itu, biar ia tiada mengganggu lagi. Oh sungguh kasihan Fitriaku.